Bareng ning kono dadi komunitas gawe masjid, mesanane monahane nggih masjid, bareng gawe masjid butuh figur sing alim. Akhire anake dipondhokno nang sisi kiri, dipondhokno nang sara. Jajal. Kuwi langsung kiai klunak-klunuk dakwah ning kono, di masa. Tapi nak dagang. Iya to. Lah iya artine kuwi pepek kiai terus dakwah iku yo pidhato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk? Ngarap aja, waduh kok sepi ra ono sing ngundang. Seneng nabi jeng enteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus sik payu ra payu yo. Seneng anak-anak. Kulo sering sabar ning pale, kulo sani ki ra di sepi, kompo sepi terus kok. Pak seneng nabi yo sekali-kali maulid kuwi sing biayai. Riyen bapak niku zaman sugeng damel maulid tanggal 12 ya dibiayai bapak saniki kulo. Kok seneng nabi yo ngiling-ngilingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok dhekne sing pidhato uang dijak muludan rata kok, orang seneng nabi ini muamu bersama ini mulai, wah mati nolong. Yo rapo po, masih tahu Israf sama ini ngono. Ayo seneng nabi bareng bareng, ngono seneng bareng dibayar is jujur es. Jadi raiso, ya. Seneng nabi yo seneng terus. Terus kita kadang-kadang ngono acara muludan, tapi mubalik ini rasa berlebihan ngancam-ngancam sing rata kok nengge ini, berarti rasa seneng. Nabi zaman sugeng. Iku nak sholat kepengen suwi kok ana cabayi nangis iku dicepet no benang ibuke nyusui ba. Nah nek tenaran tak omong ibu-ibu, "Bu, acara muludan tengen kula anak-anak jenengan rewel." Niku nggih ora usah teko, mergo nyusoni anak diperintahe Kanjeng Nabi. Nak duwe mbah sepuh yang perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae karena mari tukaran ya iku ora teko. Bid'ah. Tapi gue semarik panas kan nih. Kalau gue sering tahu, mulutan tuh hati sih opo. Kujiran uang alim, uang lakoni barang sih ramah hati sih. Lagi bantah aku hati sih opo. Omongan ini kilo hati sih dia. Jum, yo takok, takok kan uangnya. Ya nak takok berarti ke santriku, gue takok. Nak debat tuh podo alime, terus satu referensi gue debat. Nak takok tuh jeneng yang suka weruh berarti gue tunduk be aku, takok. Kasih tau omong, bingung. Jadi kita itu kudu mikir ya. Jadi maca maulid niku riyen sejarah. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ana sejarah maulid. Menguasai Palestina wong Islam itu melempem. Jadi maulid sing saiki ya rondo ana salah tapi ya ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para kabeh sing alim-alim maca maulid nangis tenan mergo napa dijiwai. Akhirnya Salahuddin Alayubi gak untuk coro kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhirnya ono ihtifalul maulid, ihtifalul maulidin Nabi. Terus yang penting ku ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakno in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in husima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini, seperti ini. Nah ini bawa tengah ada maulid mau rame-ramenan tapi ya ape tapi gue nak iso yo niru Salahuddin sinten Alayu mana tengah ada kitab nopo kitabnya Habib Zain bin Semit itu lucu ono wong ora Habib ora anak kiai lah kemana cara saya anak kiai baru ngono diceritakan Mbah Hasyim Asy'ari misalnya deh Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama ono wong sonong mendingan eruhin alhamdulillah orang mbahku cacah kan wong kaget-kaget. Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Mbah Khatib Minangkabau alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau yo gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Ahmad Dahlan. Diriyen Mbah Hasyim Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji Mbah Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau niku gak guru tunggal, sik ana Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ana revolusi perubahan Abdu rodok tertarik pemikirane sinten? Abdu. Mbah Ahmad Dahlan wis setuju gurune Syekh Khatib sing mirip Muhammad Abdu akhirnya pembaruan. Mbah Hasyim luwe dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Sami-sami ngaji nate teng ini teng Semarang sinten? Mbah Umar sinten? Darat Mbah Soleh Darat ya cobaane kan. Soleh bin Umar napa? Darat. Ben kira sejarah. Dia biasa. Wes. Alhamdulillah kurang mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu kowe gagah putune kiai alim. Ora ora enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku izin kan dekne alim putune ra alim. Berhubung ra mbahku alhamdulillah. Akhirnya putune sing kiai mu, wah asman ya maksudnya yang bener. Jebule nyindir loh maksudnya jebule apa? Jadi ya ada yang nyindir dulu ya ada. Artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab, ya aja ngomong toh, harus mirip-mirip. Aku rada wani nyeritakno bapakku ya mergo aku alim. Mbahku alim aku wani cerita. Terus aku ora alim ora wani cerita. Bos sapa ora roh. Dadi kok kowe penak, kan mbah mereso maca Quran kowe siso maju. Mbah pegon ora roh, kowe iso maknani tafsir napa? Jalalan wocos tenan. Mbah mereso maca Quran kowe apal turutan jos. Mbah apal juz amma kowe apal 30 juz jos. Wis peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun ta, naik. Mabok tapi naik terus. Ya nak hebat koyo Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Lah yo ana cara pandang seperti itu. Jadi wong ra ndek nasab kudune syukur. Alhamdulillah kurang Mbah. Lah kenapa? Niku guyon arek Habib Zain. Lah artine wong yo mikir kalau cerita nasab, sik habaib, sik para ulama, iku sing hati-hati. Maksudnya yo cerita nasab plus tasarruf bi syarofil ilm. Mulya mergo niru syarofil. Mungkin misalnya sampean ditetir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir alim hafal Quran sab'ah. Mbah Arwani alim hafal Quran sab'ah. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbahku ya. Jadi aku ora apal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lah kowe yo ngono Gus Mbah alim alhamdulillah gak bapakku caca. Wong liya. Cara iku bapakku aku ora alim, Bu. Yo ora album niku yo aku yo kudu guyu kabeh cocok. Dadi wong sing ra nasab-nasab kudu syukur alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat meningkat. Oh meningkat ya meningkat meningkat banget. Nah ini kula cerita mawon. Jadi wong kudu kudu ngene nggih dados asal usule maulid niku untuk menggerakkan semangat niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene temen kula nonton misale fahtazil arsu taraba wastibsyara wastadal kursi wa hibatam bahwa korobam tala atis sama watu anwarom badat jatil malaikat utahli law watam jitaw wastilfar. Ketika Rasulullah lahir itu gemah langit itu mau baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Terus kita ada semangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi orientasinya orang itu baca tasbih. Itu disebut inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah orang coba nabi kok ora nabi ku dalane kok ndi. Nabi ngendikan aku iku seneng nak wis salat. Aku yo seneng nak umatku iku salat. Tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat. Coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak? Ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusane Allah. Buktine wong kabeh dijak sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tareh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya maulid itu kan tareh-tareh. Wa walida sallallahu alaihi wasallam inna wiladati inna wiladati khawarikun wa idharsal nubuwati wa ta'liman. Kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahe sing maca ya ora paham. Sing bid'ahno ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing bid'ahno ya ora paham, sing maca. Umpama paham nangis lha bid'ahno piye? Misale nasabun tahsibul ula fi khulau qallatat hanujumahal jaza. Habada iktusu dadi wa fakhari. Tak terus. Nasabe nabi itu terjaga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim satruse sampai wa Adnan bin Raib bin Intadawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyaksikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah. Madinah itu pasti jauh dari Israel. Padha-padha nabi pantes iku dzuriyahe Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong kures iso buktekno. Nak wa ba'du faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi umitat fi Salus Saniyah. Akhire wong Yahudi kecelik mergo wong-wong kures iso buktekno nak nabi ku turunane Nabi Ibrahim. Nak ngono layak dadi nabi mergo ya turunane Nabi. Jadi nulis itu orang main-main, itu bukti Nabi yang berketurunan Nabi Ibrahim itu disebut Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad dan saunalis mi. Allah juga nasabnya Nabi, itu Nabi wong top ya turunannya wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing moco rafaham, sing bid'ah no lemu, ya subhanallah aku bingung ngadepi wong lemu kok dibid'ah no apaan ya cerita tentang nasabnya Rasulullah. Kowe sing maca yo ora paham yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite lagune ora ngono. Duh lagu barang. Kliru ra Allah sing penting maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire sroko lah, nek sroko dadi apa? Sroko lah terus ngelik-ngelik sing guri ngantuk. Aduh semana to. kulon itu fanatik, kulon itu nama salah ngotot itu fanatik. Buat kulon itu buatan belo firkos inten-sinten, mpodo rafaham ya kota belo, dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara, dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa. Turunan siapa kok ngaku Nabi, pantasnya Nabi ora wong Israel, maknanya Israel turunannya Yahuda bin Yaakob bin Ishak. Wong kure siso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila roibin inda dawil ulum min asafia ila dadi Ismail nisbatuhu. Nah ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail, Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ibrahim buktine Mekah adalah ana sikile Nabi Ibrahim tenggene makom sing dekat Ka'bah. Yaiku Ibrahim pas bangun Ka'bah ngijeki watu, watune bolong. Artine ada bukti Ibrahim pernah hidup di Mekah. Nggawa garwane rupane Hajar. Artine wong Mekah ya turunane Nabi Ibrahim. Lah yo ngono kok bid'ahno bid'ah apane? Rumang samu dibak bakas sapa? Rumang samu maulid iku bakas tapi sengalih roto-roto yang nanti bantu gue guri. Kalau nggak orang mau jatuh bantu mau nangis tak berkuah lo far. Nah orang nyanyi ya bingung. Bumbakas. Tapi gue seneng waktu itu gue seneng. Nak suaranya apa gue seneng. Pas elek yang ngenes waktu. Jadi gue tuh dia. Tapi nak orang sing bitan aku ya janggal. Memang sama gue sejarah opo. Misalnya Al Hadi Susani, An Yasar bin Ato, An Kabil, Akbar Kola Alam Ani Abi Toro Ta Ilah Sifron Wahidan Kana Yufilu Huwa Kana Yufilu Huwa Yufilu Hus Sunduk Falam Mama Ta Abi Fatah Tu Faidan Fi Nabiun Yakrutu Akhiras Zaman Maulidu Bi Makkah Hijrah Tu Bil Madinah Was Sultanuhu Bisa. Jadi Kabil Akbar aku anak pendeta Yahudi. Kabeh kitab Torah diulang no aku be bapak. Kecuali satu lempir. Aku abe buka rawani. Bareng bapakku mati tak colong tak buka. Jebles sing sak lempir iku data tentang Nabi akhir zaman ciri ini maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah tapi wa sultanuhu Isyam tenang Nabi tenang lahirnya Mekah kapudut teng Madinah. Nah kerajaan Islam pertama Bani Umayyah teng Syria wa sultanuhu bis akhirnya masuk Islam. Ya yung sejarah ngono mbok haramno terus ketemu pirang paham sing lepas itu. Tapi kita jangan takung kok kira iso nerangno masalah. Wis pokoke ngono ae wis ngono ae ra kena diterang. Jadi di sini mau cuma Allah jangan nangis tenang. Lo nganti saat ini gue sering. Ruang nawang mau coba nangis tenang. Kita lo apa? Gue nangis tenang. Pasti buat Allah Hafidzul Ilah karomatan di Muhammadin Abahul Abjad Saunalis. Taroku sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abiyom. Ciri utama babai Nabi apa? Taroku bodoh ninggal sopo babai kanjeng Nabi. As sifah yang perzinaan. Falam yusibhum maka mereka-mereka itu tidak pernah kena epe jenis zino. Min adami wa ila abiyom. Jadi ciri utama wong apik adalah anak wong apik semua babai Nabi di hari pernikahan yang sah. Sebab itu nasabnya kelacak karena tidak ada hasil demenan. Lha wong nerangno apike nasabe Nabi kok diharamno kan yo aneh. Rumang samu lagu iku maknane piye jejak? Taraku sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abiy. Tersaratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bayyah. Wa badar badru satu. Akhirnya nur-nur Muhammad mulai Nabi Ibrahim turun sampai Sayyid Abdul. Nah, saya ini yang moco ya Alhamdulillah gak paham. Yang bitakno ya Alhamdulillah gak paham. Yang paham kalau aku yang ngerak jelas. Innalillah wa innalillahi rasulullah. Lalu itu biasa lho mulai tiba. Kalau itu pondok putih-putih biasa kalau sing. Agar tiba ilmiahnya yang kan moco kalau. Gak sering ngonton gus-gus ngaji. Gus kalau ulang non tiba, ya tak ulang non ilmiahnya. Tapi aku nyanyi kan gak iso. Nah, yang nyanyi gak paham. Jadi kadang keli-keli ora pas ora paham. Mestine nangis guyu, mestine guyu ya Pak. Kacau kabeh. Tapi ya tetep apik, ya tetep apik sing seneng dibanding sing ora pati napa. Tapi iki kowe sak ngerteni, dadi wong kudu ro. Dadi nabi ku dhisik disangsikan, nasabe ku sapa kok ngaku nabi. Mulane sing aran berjanji wong alim tenan, wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya itu tok Nabi Ibrahim. Ibrahim dia anak Ismail, sing Ibrahim jelas yang Mekah. Bukti nih, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian masuk Islam mereka terbukti Rasulullah Muhammad orang yang bernasab dan silsilahnya dok Nabi sinten Ibrahim. Nah, tapi saya kira suwong rapa, mungkin kalau suwong lah, pokoknya nak rapamu menang. Dawe Allah wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kowe nek ora ngerti ilmune ora usah ngukumi bid'ah ya ora usah ngukumi apa-apa wis meneng. Wong meneng gak modal susah ya apa. Tapi sing sering maca mbok yo sekali-kali nyewa wong sing kon rangno. Nggih. Manane taraku sifahal babai nabi sing ra wabe wis ra tau zina sehingga nasabe nabi terjaga. terjaga. Disebut hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin. Allah menjaga babanya Nabi dari sesuatu yang buruk, yang asusila. Aba'ahul amjada saunal lismihi. Babanya Nabi dijaga dari perilaku zina saunal lismihi. Karena nanti menjaga nama baiknya Rasulullah. Mulanya tarokus sifa hafalam yusibhum aruhu. Mereka semua meninggalkan perzinaan. Maka babanya Nabi satu pun gak ada yang kena kecelakaan apa? Zina. Min adamiu wa ila abi wa ummi. Saya kira aku tak kok. Keterangan ngono kok buat haram no itu haram ninggi. Gitu. Aku tak kok. Jadi alasannya mau zaman Nabi rawon. Lha wong sing ngarang wae bar Nabi. Sing ngarang Imam Bibak berjanji bar Kanjeng Nabi. Masa Nabi kon maca karangan. Lah nek Nabi maca malah ra Nabi, jadi ta Nabi ku layak kro wa layak tu. Mujiri ta Nabi ku ra maca. Lah nek Nabi maca tiba malah anas putih ta Nabi. Sifatnya Nabi boten maca malah jenengan. Malah kacau kan. Mane wong kudu ana tong alim. Sampeyan oleh ra cocok kula niku oleh. Iku hak e sampeyan. Tapi kudu ilmune sementara anu. Sementara kok ora iso nyupir ngono. Wong ora iso nyupir Pak Bis sesanut ae Gus, wae para. Kula ngono ora iso nyupir mar Semarang Pak Bis ke Semarang. Ya kadang ora untuk protes misalnya supir no manuver sithik-sithik tapi sanut wae ora iso. Ya ora cocok oleh karena cocok kan nek supir mergo untuk saenake dhewe. Tapi kula anut wae wong ora iso nyupir dite ya ke Semarang. Kok sampean ora cocok aku ya oleh tapi ilmune sementara anut. Mungkin ora iso kok. Kecuali nek wis iso dhewe ya nyupir dhewe. Pamit Gus. Kenapa? Kalo lagi legowo mawon. Kowe golek guru kaya aku Kang Elan kowe mulai karo kowe gampang ngono aku. Lah yo ngono kok haramno piye? Misale kok terus diceritakno Maisarah iku budake Khadijah. Lanang jenenge Maisarah lanang ya mon wedok nggih. Sayyidah Khadijah wis curiga anak cah iku calon nabi, akhirnya ngutus Maisarah jae cek. Kowe mbok-mbok derekno tok sam sing terjadi apa wae. Tenang, Nabi ning padang pasir ana tudil luhul umamah tuti uhus sahai. Sak perjalanan-perjalanan dikawal mbek men. Akhirnya Maisarah cerita, njen aneh sing jenenge Muhammad, gak tahu jenenge panasem ini ngene. Akhire fahaq qala dai wahyi berarti cak Nabi tenang. Terus ketemu roh ibu Bukhaira, didelok mripate ana abang-abange Siti, delok katifai ana alamatin nubuwah, ditakoki bapake yatim wis nur semuanya ada. Itu jadi tiba berjanji itu hanya manakib. Jadi kowe nak ngaramno ora apa-apa, asal mergo ora paham. Biasa. Tapi aja waca mau pendak Jumat, kula niku nganti sakniki sik sering sih nggih bedino mboten kula mboten mate maca tiba per malam napa. Iwak santri-santri mana. Kula ki ambak main bedino. Nggih mergo maca ilmiah tapi kula ora lagune. Jadi luar biasa berjanji itu karena beliau tahu dulu Nabi disoal itu menyangkut nasab. Mergo syaratnya Nabi ula ikal ladina an amawaw alihim minan nabina min zuriyati agama wa mimman hamalna malu wa min zuriyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa stabaina. Jadi syaratnya Nabi kudu min zuriyati Ibrahim. Mulanya Nabi Muhammad wong Yahudi janggal Muhammad itu sopo. Akhirnya wong-wong Quraisy iso buktekno nak wong Quraisy itu min zuriyati Ibrahim. Bukti ini adalah Ibrahim dulu pernah lama hidup di Mekah. Iku pas bangun kak, ono bukti sikile Nabi Ibrahim sing tenggene watu sing disebut makom nopo. Mboten makom bahasa Indonesia lho, kaya ngono makom kuburan. Lah yo disebut fihi ayatum bayyinatum makom nopo Ibrahim. Jadi sampean kudu ngerti. Terus kula suwun paling enak is pokoke wala taqfu ma laisa laka fi. Nek ora paham ojo komentar. Ora paham kok komen. Tapi sing seneng dibak ya berlebihan. Wong jek dibakan ra gelem berarti ra seneng Nabi. Lho kadang pas iku ya mongkok ngrumat anake, ngrumat bae. Sing ora teko ning masjid kadang ya nglakoni apa sing diperintahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale ngrumat wong sepuh, ngrumat anak. Wis biasa wae. Sing ana ulama wae angger gak fardhu ain ya ora wajib titik. Wong pancen ora wae. Tapi sing ora wajib aja bukan berarti mesti ha. Kalau kita nanti ketemu wong rondo kurang ajar. Gak dibahan. Gak bisa ngomongin baca selawat ya ganjaran. Cangkemmu, padimu mau kumpul wong-wong, hasut rabar-bar. Jadi mau bis, baca selawat yang ngomong ya apa? Gajar aja. Nah itu udah bener perkara ini sentimen. Sentimen mereka di masjid ini tamir dipecat terus mau moro. Nah itu curang ya. Wong zaman ini ketua takmir semua kudu ning masjid bareng dene alumni dipecat. Ibadah ora kudu ning masjid, omah ora apa-apa. Wah, nek iku ora bener iki. Ketua musala semangat jamaah bareng dipecat. Musala nggon fitnah tok. Eh barkon jamaah aku dadi kono apa fitnah. Ya Allah manusa. Dileng-eleng ya dadi lagu-lagu teng mriku mau nerang misale Hafizul Ilahu Karomatal di Muhammadin Abahul Amjad Saunal Ismihi Tarakus Sifah Falam Yusibhum Aruhu Min Adami Wa Ila Abihi. Jadi itu masalah. Jadi akhirnya mau mau kefaham ini namun biografi manakif sing luar biasa sing ngetokno dalam ilin nubuat sing ngetokno subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi.